Dingin sekali. Ih, Nyar, aku kedinginan, Nyar. Tolong aku, Nyar. Ternyata kamu bisa merasakan kedinginan juga, Kera. Coba kalau tadi kau turuti nasihatku, sudah pasti kau tidak akan kehujanan dan kedinginan seperti itu. Sekarang kamu baru tahu rasanya kehujanan, bukan? Halo insan edukasi, apa kabar kalian hari ini? Baik-baik bukan? Tentu kalian tetap bersemangat, rajin belajar dan membantu orang tua. Bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang Paman Dongeng kembali menghibur kalian melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng akan membawakan sebuah kisah menarik dengan judul Kera dan Burung Manyan. Anak-anak, di pepohonan pada sebuah hutan, banyak bergelantungan sarang burung manyar. Ada beberapa sarang yang sudah jadi, namun ada pula beberapa yang sedang dibuat. Pada suatu hari, seekor burung manyar jantan sedang menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat sebuah sarang. Helai demi helai rumput kering ia kumpulkan. Burung manyar itu mondar-mandir terbang ke sana kemari. Pada saat manyar jantan sibuk menyelesaikan sarangnya, datanglah manyar betina. Kedatangan manyar betina sangat menghibur hati manyar jantan. Sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu kala bagi burung-burung manyar jantan bahwa apabila manyar jantan mampu membuat sarang yang indah, maka manyar betina akan mendatanginya. Kemudian, mereka akan hidup berdua selamanya hingga punya anak-anak. Demikian juga dengan burung manyar yang sedang paman ceritakan ini. Mereka berdua akhirnya menempati sarang yang indah. Pada saat burung manyar sedang bercengkerama di sarangnya, tiba-tiba terdengar suara mendesis. Mereka terkejut. Lalu segera manyar jantan menengok keluar. Ternyata, seekor ular pohon sudah melilitkan tubuhnya di dahan tempat sarang mereka menggantung. Ular itu memandangi manyar, siap mencaplok manyar jantan, katanya. Hei manyar, mau kemana lagi kau? Tak mungkin kau bisa keluar dari sarangmu. Sekarang kalian akan menjadi santapanku yang paling lezat. Dengan suara gemetar karena ketakutan, manyar jantan segera memohon kepada ular. Aku mohon jangan ular, kami masih ingin hidup. Apalagi kami baru saja menempati sarang ini sebagai sepasang suami istri. Oh, sekali lagi aku mohon, jangan kau lakukan, ular. Tolong, tolonglah, ular. Ah, aku tidak peduli denganmu. Yang penting, saat ini aku bisa makan enak. Hmm? Anak-anak, manyar betina dan manyar jantan sangat ketakutan. Mereka tidak berani keluar dari sarangnya. Tapi ular pohon itu semakin mendekati sarang manyar. Burung manyar menjerit sekuat-kuatnya, berharap pada siapapun yang mendengar agar mau menolongnya. Tolong! Tolong! Ular semakin penasaran. Dijulurkanlah kepalanya ke dalam sarang manyar. Namun ketika hendak dijulurkan, teman-teman manyar yang lain mendengar ceritan manyar. Saat itu pula seluruh burung manyar di sekitar hutan itu datang memberi pertolongan. Tubuh ular yang melilit di dahan pohon dipatuk-patuk oleh burung manyar yang tak terbilang jumlahnya. Ular merasa kesakitan. Kepalanya yang sudah memasuki sarang manyar tidak jadi mencaplok manyar karena tubuhnya teramat sakit. Ular marah-marah pada burung-burung manyar yang mematuknya. Ular sudah berusaha menghindar. Namun karena jumlah manyar terlalu banyak, maka ular tidak sanggup mengatasinya. Tubuh ular meliuk-liuk di lilitan dahan. Kepalanya berusaha mengeluarkan semburnya yang berbisa. Tetapi karena manyar terbang terlalu lincah, akhirnya ular tidak berhasil juga. Ketika tubuhnya meliuk-liuk menghindari patukan manyar, gerakan ular semakin tidak terkendali. Akhirnya, lilitan tubuhnya di dahan lepas, terjatuhlah ular dari ketinggian pohon, dan seketika itu juga matilah. Begitulah anak-anak, ular yang sewenang-wenang mendapat balasannya sendiri. Kini burung manyar kembali memperbaiki sarangnya yang rusak oleh amukan ular tadi. Sedikit demi sedikit, dia membenahi sarangnya dengan rumput-rumput kering yang ia dapat di sekitarnya. Tetapi ketika manyar jantan sedang memperbaiki sarangnya, tiba-tiba seekor kera datang menghampirinya. Begitu kera datang, ia langsung duduk di depan sarang burung manyar. Dengan santainya kera memandangi manyar yang sedang berbenah. Dan dengan nada meremehkan, ia menegur manyar. Hehehe, alah, sok sibuk kamu nyar. Meskipun kamu sibuk dari pagi hingga malam hari, percayalah, kamu tidak akan pernah bisa menyamai kehebatanku. Dengan nada penuh belas kasih, manyar menjawab, "Ya sudahlah, kera. Aku juga tidak ada maksud sedikit pun untuk menyamai kamu kok. Lagi pula, tidak ada yang kurugikan darimu dengan kesibukanku ini." Namun rupanya kera tidak puas dengan tanggapan manyar. Kera balik membalas. "Hidup ini kan harus kita nikmati, nyar. Ngapain capek-capek kerja keras begitu? Menyiksa diri." Sambil tetap bekerja dengan tenang, Manyar menanggapi omongan Kera. Ah, aku tidak merasa tersiksa kok. Pekerjaan ini kulakukan dengan senang hati. Lagi pula, daripada kamu duduk-duduk begitu, lebih baik kamu juga membuat rumah untuk kamu sendiri, supaya kelak ketika hujan, kamu dapat berlindung. Oh, kau tidak usah menggurui aku, Manyar. Kau ini tahu apa tentang aku? Kera tidak terima dengan perkataan Manyar. Maka dia langsung menyautnya. Begitulah anak-anak, Kera seringkali meremehkan burung Manyar yang sedang bekerja keras. Rupanya, ocehan burung Manyar benar. Tidak lama kemudian awan menyelimuti hutan. Kilatan petir keras menyambar dan hujan pun segera turun. Kedua burung Manyar memasuki sarangnya yang sudah selesai diperbaiki. Hujan yang disertai dengan angin kencang menyebabkan kedua burung Manyar merasa kedinginan. Namun meskipun kedinginan, mereka tidak kehujanan. Lain halnya dengan Kera. Dia tidak hanya kedinginan, tetapi juga kehujanan karena tidak memiliki tempat untuk berlindung. Tubuh Kera tampak menggigil, basah kuyup sekujur tubuhnya. Saat itu dia tampak sungguh tidak berdaya sama sekali. Sementara dari sarangnya, Manyar memandangi Kera yang tak berdaya itu. Pada saat Manyar memandangi Kera, dilihatnya Kera sedang berucap kepada Manyar. Dingin sekali. Nyar, aku kedinginan, Nyar. Tolong aku, Nyar. Ternyata kamu bisa merasakan kedinginan juga, Kera. Coba kalau tadi kau turuti nasihatku, sudah pasti kau tidak akan kehujanan dan kedinginan seperti itu. Sekarang kamu baru tahu rasanya kehujanan, bukan? Anak-anak, kedua burung Manyar itu bisa berlindung dengan hangat di dalam sarangnya. Mereka tidak kehujanan. Sedangkan si Kera, karena tidak mempunyai sarang, maka dia kehujanan dan kedinginan. Rupanya, nasihat burung Manyar membuat Kera menjadi jengkel. Dalam hatinya Kera memendam dendam kesumat. Tunggu pembalasanku ya. Begitu gumam Kera. Maka pada saat hujan reda, tanpa berpikir panjang lagi Kera mengamuk. Sarang burung Manyar dirusaknya, dikoyak-koyak dan ditariknya dari ikatan dahan hingga lepas dan tidak berbentuk lagi. Rasakan pembalasanku, Manyar. Mulai hari ini kalian tidak akan punya sarang lagi untuk berlindung. Kamu juga akan merasakan kehujanan lalu mati karena badanmu tidak sekuat aku. Kau pikir dirimu ini siapa? Sembarangan menasihati aku. Seluruh penghuni hutan ini juga tahu bahwa badanku lebih besar dan kuat daripada kamu. Aku juga lebih pandai daripada kamu, Manyar. Berani-beraninya kau menasihati aku. Aduh, kasihan ya anak-anak. Sarang burung Manyar rusak berat. Tidak bisa digunakan lagi. Kedua burung Manyar itu hanya bisa memandangi dari kejauhan. Sementara Kera terus marah membabi buta merusak sarang Manyar. Manyar tampak sedih sekali. Kerja kerasnya selama ini dalam membuat sarang rusak seketika oleh amukan kera. Manyar hanya bisa meratapi kepedihannya. Di tengah-tengah kepedihannya itu, Manyar berusaha mencari akal. Kemudian mereka berdua terbang meninggalkan sarangnya yang rusak parah. Mereka bergegas pergi menemui binatang-binatang lainnya yang berada di dalam hutan itu. Ditemuinya seekor musang. Segera Manyar berkeluh kesah kepada musang. Hai musang, aku mau mengadukan keluhanku padamu tentang kera yang merusak sarangku. Ah, aku sudah bekerja keras membuat sarangku, tetapi kera mengejekku. Aku menasihatinya supaya dia juga mau membuat rumahnya, tetapi dia malah menyombongkan diri. Nah, ketika hujan deras tiba, dia kedinginan dan aku ingatkan dia. Namun yang terjadi dia malah marah-marah dan sarangku dirusaknya. Apa pendapatmu, musang? Wah, itu keterlaluan. Kau harus membalasnya supaya dia tidak mengulang lagi perbuatannya. Manyar melanjutkan tuturannya. Wah, tetapi aku tidak berani membalasnya, kawan. Badanku terlalu kecil untuk melawan kera. Maukah kau membalaskan kera supaya dia jera, musang? Anak-anak, rupanya Manyar tidak berani membalas kelakuan kera. Namun ketika Manyar meminta bantuan musang, apa kata musang? Apa? Aku kau minta untuk membalaskannya? Wah, itu kan urusanmu sendiri. Kenapa harus kau ikut-ikutkan aku? Itu berarti kau mau mengadu domba aku dengan kera. Hah, tidak bisa. Aku juga punya masalah sendiri. Mendengar jawaban musang seperti itu, sedihlah hati Manyar. Kemudian musang pergi meninggalkan Manyar. Kini Manyar semakin bingung. Kemana lagi mereka harus mencari pertolongan? Ketika menemui badak, serigala, rusa dan binatang-binatang yang lain, semua tidak ada yang mau membalas perbuatan kera. Bahkan di antara binatang yang mereka temui, ada yang tidak peduli sama sekali. Manyar merasa harus berjuang sendiri. Kesana kemari, tidak ada satupun yang bersedia membelanya. Manyar sudah hampir putus asa. Tetapi jika teringat perbuatan kera yang keterlaluan, Manyar menjadi semangat kembali untuk memperjuangkan nasibnya. Sekarang mereka berdua pergi mencoba menemui sang guru yang terkenal bijaksana. Sang guru itu sedang bertapa di dalam hutan. Manyar berharap agar sang guru mau membalaskan perbuatan kera, atau paling tidak guru mau menegur si kera. Sesampainya di tempat tinggal sang guru, Manyar segera melaporkan semua kejadian yang mereka alami oleh karena ulah si kera. Suara Manyar terdengar terengah-engah. Guru! Guru! Guru! Ah, ada apa burung Manyar, sahabatku? Begini, Begini guru, nasihatku yang baik pada si kera telah dibalas dengan kejahatan. Sarangku telah dirusak dan dikoyak-koyak kera sampai tak lagi berbentuk. Dengan penuh kesabaran, sang guru menanggapi keluhan burung manyar. Oh, itu masalahnya. Ya, sudahlah manyar. Tak ada gunanya menasihati makhluk yang merasa diri sudah pintar. Percuma saja. Toh dia juga belum tentu bersedia mengubah perilakunya. Sudah susah payah kau nasihati dia, tetap tidak dihiraukan. Malah sarangmu kini dirusaknya. Mendengar tanggapan sang guru seperti itu, Manyar merasa tidak puas. Tapi cara keras seperti itu sudah keterlaluan, guru. Apa salah saya? Sang guru pun tetap melayani pembicaraan Manyar. Memang kau tidak bersalah, Manyar. Tetapi juga tidak ada gunanya kamu menasihati kera. Buktinya dia bukannya menerima nasihatmu, tetapi malah marah-marah. Mendengar tanggapan sang guru seperti itu, Manyar semakin tidak puas. Baiklah sang guru, kalau engkau menganggap caraku itu tidak ada gunanya, tapi sekarang, maukah engkau membalaskan rasa sakit hatiku pada kera? Mendengar permintaan Manyar itu, sang guru merasa berbelas kasihan pada Manyar. Oh, Manyar, Manyar. Aku tahu perasaanmu yang tidak terima dengan perlakuan kera. Tetapi Manyar, kalau hatimu masih diliputi perasaan dendam, seumur hidupmu kau tidak akan pernah merasa tenteram. Hidupmu malah akan semakin tersiksa. Sudahlah, Manyar. Terimalah kenyataan ini. Dendam kesumat tidak akan menyelesaikan masalah. Kasihan benar si burung manyar. Sudah sarangnya dirusak, minta tolong teman-temannya tidak ada yang bersedia membantu. Sekarang lapor kepada sang guru dengan harapan sang guru mau membalaskan. Malah ganti dia diberi nasihat. Semua tidak ada yang sesuai dengan harapan manyar. Maksud balas dendam burung manyar akhirnya tidak kesampaian. Anak-anakku, memang keterlaluan si kera itu. Tapi sayang juga ya, kenapa burung manyar mesti menasihati kera segala? Sudah begitu, manyar malah berkehendak untuk balas dendam. Maka benar kata sang guru tadi ya, tak ada gunanya menasihati makhluk yang sok pintar. Demikianlah tadi anak-anak kisah kera dan burung manyar. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita melalui acara dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Insan edukasi, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, hormat pada orang tua, sayang pada kakak adik dan siapa saja yang kita jumpai. Sampai jumpa.